agak suka misimu. Oh yeah, yang biarkan karena berubah menjadi dalam. Oh yeah, yang biarkan rindu kembali lagi berpuasa. Hey, jangan kau sebarkan asa di tepian kemakalan. Sebarkan fitnah, kejok dan isi semata. Oh yeah, biarkan kata berubah menjadi darah. Oh yeah, biarkan mendung kembali lagi berkuasa. Oh yeah, biarkan saja. Jangan kau coba jerat aku dan paksa kamu tahu. Oh, oh, hey. Thank you.